Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin arsalahumullahu rahmatan lil'alamin. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang telah menjadi teladan bagi dalam kehidupan kita dalam mengaplikasikan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat 44, pada surat Yusuf ayat 44. Qalu adghasu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Mereka menjawab, mimpimu wahai Perdana Menteri atau Raja adalah mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu menakbirkan mimpi itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ada dua statement di sini. Yang pertama, mereka mengatakan adghasu ahlam. Adghas menurut saya Muhammad Mutawalli Sa'arawi adalah seikat rumput kering yang tidak ada gunanya. Jadi ini adalah mimpi kosong dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, wa ma nahnu bitawilil ahlami bi'alimin. Kami tidak tahu takwil mimpi itu. Yang pertama, mereka sudah berusaha untuk mencari tahu dan akhirnya juga tidak tahu. Maka ketika mereka sudah tidak tahu, pernyataan kedua mengatakan udahlah. Kalaupun kami paksa tetap juga tidak tahu, lebih bagus kami bilang kami tidak tahu. Ada pelajaran berharga dan menarik dalam ayat 44 ini. Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Karena ketika tidak tahu dan kita mengatakan tahu, berarti kita akan menyesatkan. Sampaikanlah informasi sesuai dengan fakta dan kenyataan. Contoh yang paling mudah, betapa banyak orang tersesat jalan karena apa? Karena ketika seseorang bertanya kepada orang yang berada di situ, dia mengatakan jalan yang ada tuju berada di sebelah kiri atau sebelah kanan saya. Rupanya jalan tersebut berada di hadapan dia. Betapa sedihnya orang yang bertanya tadi, sehingga dia tersesat di jalan dan itu menyakitkan. Begitu juga dalam ilmu pengetahuan. Ketika seorang guru yang tidak tahu menjawab pertanyaan murid, seperti ditanya di mana letak Mekah, sang guru berkata letak Mekah berada di Mesir misalnya. Dan semua murid menghafal bahwa Mekah itu berada di Mesir. Dan karena si murid ini tidak pernah membaca, hanya cuman mendapatkan informasi dari guru, dia pun menyampaikan kepada murid-muridnya juga bahwa Mekah itu berada di Mesir. Ketika ada murid yang bertanya, Pak Ustadz, Mekah itu bukan di Mesir, Mekah itu di Arab Saudi. Dia pun marah dengan murid itu dan mengeluarkan murid itu dari lokalnya. Sekarang yang salah siapa? Inilah bahayanya ketika seseorang tidak mengetahui dan dia menyampaikan pesan seakan-akan dia tahu. Untuk itu dalam agama ada fatabayyanu. Cari tahu, check and recheck, sehingga berita itu menjadi terang benderang. Kalau tetap tidak tahu dan ketika ditanya, katakanlah sejujurnya bahwa saya tidak tahu. Dan tidak semua orang itu harus tahu segalanya. Maka dalam kaidah agama mengatakan la a'lamu nisful ilmi, saya tidak mengetahui itu sebagian dari ilmu. La a'lamu man qala la a'lam faqad afta, barang siapa berkata saya tidak tahu berarti dia sudah berfatwa. Artinya apa kalau tidak tahu itu sebagian dari ilmu? Karena ketika dia tidak tahu, maka dia pun mencari tahu kepada orang lain, membuka buku, sehingga dia pun akhirnya menjadi tahu, walaupun tertunda beberapa hari, beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun. Tetapi usaha dia yang tidak tahu, sehingga menjadi tahu dan mencari tahu, itulah yang disebutkan dengan qad afta, dan itulah disebut dengan nisful ilm. Iya, para pendengar rahimakumullah, menarik tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jainal Arifin. Ketika para staf dari raja-raja ini mengatakan qalu adghasu ahlam, pertama sekali mereka sebenarnya berusaha untuk mengungkapkan sesuatu yang mereka sendiri tidak tahu. Tapi mereka ucapkan juga, mereka jawab juga dengan mengatakan itu adalah suatu mimpi belaka, begitu. Nah, yang menarik dari kisah ini adalah Hal ini pernah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada beberapa orang Yahudi mencoba untuk bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang beberapa hal. Karena Rasulullah tidak jawab tahu, tetapi Rasulullah menjawab juga, datang besok akan saya sampaikan. Akhirnya gara-gara sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Allah memberikan pengajaran kepada Rasulullah untuk tidak berbicara sesuatu yang tidak dia ketahui. Setelah berapa lama, ternyata wahyu yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kunjung datang. Barulah kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan pernah sekalipun terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui engkau mengatakan saya akan melakukannya besok kecuali dengan menyertakan insyaallah, kecuali kalau itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menarik di sini bahwa ternyata budaya dari pengajaran Allah terhadap Rasul ini itu diikuti oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada karena tingginya penghormatan mereka terhadap ilmu pengetahuan dan juga orang-orang yang berilmu pengetahuan, akhirnya ketika ada salah seseorang yang yang ingin menanyakan suatu persoalan hukum, dia bertanya kepada sahabat ini dan kemudian diarahkan kepada sahabat yang lain. Begitulah seterusnya, dia tanya sahabat yang sana, diarahkan ke sahabat yang lain, sampai akhirnya dia kembali kepada orang yang dia tanya pertama sekali. Barulah kemudian dijawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang dia butuhkan. Artinya apa? Di dalam agama Islam, seorang muslim dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan, bukan asbun, asal bunyi, bukan asal jawab, bukan PTT, pantang tak tahu kalau bahasa kita sekarang ini. Karena takut merasa dirinya dianggap bodoh oleh orang lain, maka dia akan jawab sebisa-bisanya, walaupun yang dijawab itu dia sendiri tidak mengetahuinya. Ini adalah satu hal yang salah. Karena tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Jenal, bahwa ternyata ketika seseorang mengatakan dirinya tidak tahu, itu bukan malah merendahkan dirinya, tetapi sebenarnya menjaga kehormatan keilmuannya, karena memang dia tidak tahu. Dan dari sini akan berangkat rasa keinginan yang besar untuk lebih tahu. Ketika dia mengatakan tidak tahu, dia akan berusaha untuk mencari apa yang selayaknya dia ketahui, apa yang sebenarnya selama ini belum dia ketahui. Dan salah satu budaya di dalam belajar di dalam agama Islam adalah bagaimana kita merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki dan selalu merasa penasaran dengan ilmu-ilmu yang belum kita miliki. Inilah juga disampaikan oleh Albert Einstein dengan mengatakan bahwa ketika dia belajar, mengapa dia semakin rajin belajar? Karena dia merasa sangat penasaran dengan suatu hal yang dia tidak ketahui. Ini mungkin harus menjadi kita budayakan di dalam kehidupan kita. Karena inilah yang dilakukan oleh para sahabat pada masa dahulu. Ketika mereka belajar dan belajar berusaha untuk mengetahui, itulah yang selama ini mungkin semakin hilang di dalam kebudayaan kita. Kita belajar hanya sekedar menghafal. Kita belajar hanya sekedar untuk ikut ujian. Kita belajar hanya sekedar ingin mendapatkan ijazah agar kita bisa kerja. Sehingga akhirnya pada saat seseorang meraih predikat sarjana, meraih predikat master, ternyata ilmu yang dimilikinya adalah ilmu yang sangat sedikit sekali yang tidak sesuai dengan gelar kesarjanaannya. Maka mari kita budayakan rasa semangat yang tinggi untuk belajar dan rasa penasaran tinggi untuk terus mendalami ilmu pengetahuan kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Perdana bahwa sebenarnya gelar yang diraih itu bukanlah segalanya. Jadi yang mendapatkan S1 strata 1, S2 strata 2 atau master, S3 strata 3 atau doktor, bukan berarti setelah selesai itu selesailah belajar. Malah kita menemukan di luar negeri seperti Malaysia, S1, S2, S3 adalah sarana. Jadi bukan berarti setelah tamat meraih gelar doktor berarti sudah sempurna ilmunya. Maka ada kita mendengar isu miring di Indonesia, sengaja dipersulit untuk tamat menjadi doktor atau master. Karena apa? Supaya matang betul ilmunya. Sementara di luar negeri tidak demikian adanya. Karena apa? Karena ketika kita belajar, maka kita sudah mengetahui kunci-kunci untuk mengembangkan ilmunya nanti di tengah masyarakat. Jadi gelar itu adalah sarana untuk bisa menjadi peneliti di luar. Seperti kata Ustaz Perdana tadi, Einstein bukan sekedar ilmu itu dihafal. Maka di usia dini hafal oke. Dan itu perlu, karena kalau tidak ada yang dihafal, apa yang bisa diberi? Faqidus syai' la yu'ti, yang tidak memiliki tidak bisa memberi. Anak SD perlu menghafal. Bagaimana dia tahu kali-kali kalau dia tidak menghafal? Bagaimana dia bisa menjadi imam sholat kalau misalnya tidak ada satu surat pun yang dia hafal? Jadi tentu saja Al-Quran perlu dihafal, matematika perlu dihafal, rumus-rumus perlu dihafal, dan itu diletakkan sangat dasar. Maka ada namanya sekolah dasar. Kemudian pengembangan dari SMP ke SMA, ada pengembangan lagi dari S1, S2, S3. Maka pengembangan apa yang didapat tadi diteliti kembali. Apa betul? Harus demikian. Diteliti bagaimana kenyataannya. Sebagai contoh yang kita sebutkan tadi, apa betul Baqarah itu sapi betina? Rupanya dalam bahasa Arab tidak selamanya tamar butoh itu untuk mu'annas. Walaupun hampir seluruh ulama di Indonesia ini dulu mengakui setiap tamar butoh adalah mu'annas, rupanya ada tamar butoh yang mengisyaratkan lil wahidah. Seperti kalimatun itu adalah lil wahidah, kalim jamaknya itu adalah beberapa kalimat. Dengan demikian kita menemukan S2, S3 adalah pengembangan. Dan untuk itu negara maju adalah negara yang biaya riset penelitiannya begitu besar dan mencengangkan. Malaysia lebih maju dari Indonesia karena memang penelitian diletakkan di perguruan tinggi, dan hasil produk penelitian itu dijadikan proyek untuk pensejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Malaysia. Tentu saja Indonesia apabila ingin maju, pola pikirnya tidak harus menghafal di perguruan tinggi benar, tetapi basicnya tetap harus menghafal dan ada pelajaran perlu dihafal. Dan lebih dari itu ada tingkat kejujuran. Belajar itu bukan saja menghafal dan meneliti, tetapi belajar itu juga tidak lepas dari etika. Ada etika keilmuan yang itu terkait erat dengan kejujuran. Maka pernyataan yang paling penting dalam menulis S1, S2, S3 makalah atau skripsi atau tesis atau disertasi, ini bukan plagiat. Karena apa? Karena itulah etika seorang akademisi. Itu yang pertama. Dari pernyataan yang pertama ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa belajar itu tidak ada kata henti. Walaupun sudah sampai S3 atau profesor sekalipun, tetap harus belajar, harus meneliti. Dengan penelitian dan pembelajaran itu dia bisa memberi kontribusi yang positif kepada rakyat dan masyarakat banyak. Yang kedua, dari pernyataan sebelumnya kita dapat ambil kesimpulan, tidak tahu sebagian dari ilmu. Jadi jangan segan, jangan mengatakan masa profesor ada yang tidak tahu, masa dokter banyak tidak tahunya. Karena ketika dia mengatakan tidak tahu dan itu bukan lapangan dan bidang saya, sebenarnya dia telah menghormati hakikat jati diri dia. Orang yang semakin tinggi ilmunya, semakin profesional, dan semakin profesional dia hanya menekuni satu bidang saja. Seorang profesor doktor di bidang kedokteran, ketika dia sudah sampai pada taraf spesialis, maka dia cuma mengambil satu bidang yang sangat khusus. Walaupun itu mata, ada kornea. Ketika dia pakar di bidang kornea, maka ketika ada yang lain rusak walaupun ceritanya mata, maka dia mengatakan ini bukan keahlian saya. Apalagi dibilang bapak kan profesor doktor di bidang kedokteran, saya sakit jantung, tolonglah periksa. Dia mengatakan saya pakar di bidang kornea mata, sehingga saya tidak berani menjamah jantung Anda walaupun saya dulunya pernah belajar kedokteran secara umum. Semakin profesor, semakin profesional seseorang, semakin pakar di bidang yang sangat sempit. Dan ketika dia berada di bidang yang sangat sempit, betapa banyak ilmu yang akhirnya begitu dia tidak ketahui, dan dia tidak harus mencari tahu ketika dia ditanya. Dan ketika dia ditanya tidak tahu, tidak juga mengurangi kredibilitas ilmunya. Begitu juga ilmu agama. Ketika kita mengaji tentang tafsir Al-Quran, ada orang yang bertanya tentang hukum fikih yang sangat jelimet sampai furu'iyahnya, dan kita mengatakan kami tidak tahu karena memang kami mengaji tafsir, itu pun telah menghormati hak dan jati dirinya. Yang ketiga, ketika tidak tahu, cari tahulah dengan cara belajar. Ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilun. Belajarlah, karena tidak ada orang yang lahir langsung pintar. Karena apa? Belajarlah, orang yang pandai itu tetap akan berbeda dengan orang yang bodoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.